kakimu ke kiri dan ke kanan. Ayunkan tanganmu dan buatlah lingkaran. Anggukkan kepalamu, ikuti irama. Jangan ragu, mari kita berdansa. Gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan.